Kita nikmatin kembali satu persembahan untuk yang berikut ini. Buat rekan-rekanku pasukan goyang bersama Panama, juga bersama Cumi-Cumi, kita berikan yang terbaik untuk Areta Community. Dan kita bergoyang kembali bareng Adela, juga kita nikmatin perform bareng yang satu ini, ada Anissa Rahma Adela. Selamat malam semuanya. Harusnya tak begini, di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. tepuk tangannya sekali lagi, mana dong buat Adela.